Monggo bersama Wonata Cakra Semar. Tetap semangat, tetap semangat. Mari. Ayah Joget poco-poconya mana Semar? Hehehe. Semar Junior. Mbah Juri pojok-pojoknya Semar mana dong? Hey, agak maju dikit. Monata Mania Indonesia, Monata Mania Pati, selamat datang. Kalian luar biasa. Ku tak tahu cinta ini kasih kau miliki. Ku hanya insan biasa berkorban demi cinta, namun aku tak kuasa semua berubah. Bersama dan harus berpisah. Semoga kisah cinta kita abadi selamanya. Luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Nisa.